Mitra Bisnis Kompas menulis, Komisi Yudisial melaporkan dalam penyelidikan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim yang menangani sebuah kasus korupsi, ditemukan beberapa hakim yang sering mondar-mandir ke Singapura. Ada satu hakim yang dalam 3 bulan bisa 18 kali ke Singapura. Ada juga hakim agung yang terbang ke Singapura hanya untuk 2 jam saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Bonar Tigornay Pospos. Pak Bonar, apa komentar Anda melihat hal ini? Kode etik kehakiman memang harus diperkuat dan bukan hanya dalam bentuk sekedar tertulis saja, tapi harus ada sanksi yang tegas dan jelas. Ya. Seorang hakim kan harus bersikap netral dan dia harus menjaga jarak dengan pihak-pihak yang perkaranya sedang ditanganinya. Karena itu timetable atau jadwal kegiatan seorang hakim, bahkan juga untuk pertemuan dia dengan pihak-pihak di luar kedinasan itu memang harus diberitahukan kepada pihak pengawas, dalam hal ini adalah Komisi Yudisial. Ketika seseorang memilih jabatan sebagai seorang hakim, bukan hanya prestise yang didapatkan, tapi juga tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral. Karena itu dia harus mempertanggungjawabkan, harus transparan terhadap semua aktivitas dia sehari-hari. Jadi kalau di luar negeri, seorang hakim itu jelas dari jam ke jam berikutnya. Apa saja aktivitasnya, siapa yang dia temui, dan dia memberikan laporan itu. Karena dengan demikian bisa diketahui oleh mereka yang mengawasi bahwa apakah betul hakim ini bersifat imparsial, netral, dan tidak berpihak pada pihak-pihak yang sedang berperkara. Bukan saja pihak-pihak yang sedang berperkara yang dia tanganinya, tapi pihak-pihak yang potensial untuk menjadi berperkara di pengadilan. Memang hakim harus seperti, kode etiknya memang harus seperti yang sekarang ini ada di KPK. Bukan hanya misalnya dia harus melaporkan si aktivitasnya, transparan tentang pendapatannya, penghasilannya, tapi juga transparan kalau kemudian ada gratifikasi, ada hadiah, ada insentif yang diperoleh dari pihak-pihak lain. Karena ini adalah integritas seseorang hakim. Kalau hakim tidak memiliki integritas pribadi semacam itu, perkara-perkara yang menyangkut masalah-masalah berat seperti korupsi atau masalah-masalah lainnya, itu bisa diduga bahwa hakim itu gampang sekali dipengaruhi. Bagi beberapa orang maka terasa kok ini intervensi terhadap kehidupan pribadi seseorang pejabat publik. Tapi sekali seseorang menjadi pejabat publik, memang dia terikat dengan segala aturan dan kungkungan moral semacam ini. Karena itulah yang selalu diingatkan oleh sebuah negara demokrasi, sebuah negara hukum akan bisa tegak selama pejabat publiknya memiliki integritas moral dan pribadi. Kalau itu tidak dibangun dari sekarang, ya dengan gampang seseorang bisa dibeli. Makanya tadi ketika ada sinyalemen bahwa hakim pergi ke Singapura atau ke Malaysia hanya dua jam kemudian balik lagi, itu jadi pertanyaan untuk apa dia bertemu dengan siapa? Keluar itu kan menghindari sorotan dan upaya-upaya untuk merekam jejak dia kan? Siapa Pak yang harus berperan untuk merealisasikan ide-ide tadi? Tentu saja Komisi Yudisial sekarang berperan menjadi sangat penting. Tapi memang harus diakui Komisi Yudisial ini wewenangnya memang terbatas. Karena undang-undangnya memang tidak memungkinkan Komisi Yudisial membangun sebuah institusi yang kuat. Sekarang ini kan Komisi Yudisial hanya bisa memeriksa apakah dalam putusan-putusan hakim itu ditemukan kesalahan. Itu satu. Kedua adalah apakah memang ada indikasi kecurangan atau indikasi pengaruh insentif tertentu ketika hakim memutuskan sebuah perkara, gitu ya. Baru sebatas itu saja. Tapi kemudian sanksinya apa? Sekarang ini kan sanksinya kadang-kadang Mahkamah Agung malah justru membuat semacam benteng impunitas, mencoba untuk memproteksi hakim-hakim yang disoroti oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial harus dilengkapi dengan instrumen-instrumen pengawasan yang jauh lebih kokoh. Jadi seperti tidak sekuat KPK memang, tapi harus memberikan kewenangan semacam itu. Dan Komisi Yudisial tidak hanya menyoroti kasus-kasus besar, tapi dalam kasus-kasus yang medium dan kecil juga harus mampu, karena itu juga personilnya juga memang harus diperkuat. Demikian praktisi hukum Bonar Tigornay Pospos. Saya Wendy Lim.